Mitra Bisnis dalam kolom opini di harian Suara Pembaruan yang mengungkapkan tanggapan atas konstruktif atau tidaknya proses demokrasi di tanah air, Quick Yanggi juga mengulas tentang pandangan ekonom global Paul Krugman atas kondisi ekonomi Indonesia berkaitan dengan proses demokrasi di tanah air. Untuk membahas seperti apa pandangan Paul Krugman atas Indonesia, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, seperti apa pandangan Paul Krugman atas kondisi ekonomi dan demokrasi di Indonesia? Jadi begini, Paul Krugman itu memberi ceramah seminar, dia mengatakan bahwa Indonesia is a land for the future, gitu. But it remains so, it will remain so. Sebenarnya kan dia nyindir, dia mengatakan orang-orang Indonesia sering mengatakan Indonesia ini hebat, ini di situ disebut tahun 2025, sekarang sudah berani nyebut tahun gitu kan. Dulu kan selalu negara masa depan gitu kan. Yang akan menguasai dunia masa depan gitu. Krugman bilang ya itu sering saya dengar dan selalu ya itu aja. Artinya masa depan terus gitu. Setiap kali bicara masa depan gitu. It will remain so. Akan tetap remain sebagai negara masa depan. Tapi nggak pernah tercapai, nggak pernah maju-maju. Terus pada bertepuk tangan. Padahal dia sinis, gimana itu? Ngerti pun tidak kalau disindir gimana? Tapi Pak Quick, menurut visi Bapak pribadi, sebenarnya apa yang tersirat serta tercermin dari pernyataan Paul Krugman itu? Ya, mencerminkan banyak omong kosong di sini. Cuma omong kosong gitu. Bicaranya mengenai, wah kita hebat, akan negara gini, negara begitu. Tetapi ya, itu aja omongannya. Dia nggak pernah tercapai bicaranya, tapi bicara terus. Lantas, apa pandangan lain Paul Krugman soal Indonesia selain pernyataan sinisnya dalam seminar itu, Pak Quick? Oh iya, saya pernah dengar, saya tidak hadir di dalam manunya, di dalam seminarnya, tapi kan saya banyak baca bukunya dia, artikel segala macam. Pandangan dia tentang Indonesia jelas tidak dianggaplah Indonesia itu. Ya oleh karena apa? Yang bisa dibuat Indonesia itu apa? Nah, sekarang kalau Krugman misalnya membandingkan yang paling dekat antara Indonesia dan Singapura, kan seperti bumi dan langit. Padahal ketika 69 kira-kira, 68 itu sama persis kondisinya. Itu kan penting sekali. Sekarang negara tetangga lain Malaysia kan jauh lebih maju dari Indonesia. Jadi ada capaian-capaiannya dan ada suatu sikap yang tegas dan akhirnya direalisasikan. Indonesia kan tidak. Demikian Quick Yanggi. Beni Rahmadi, Paz FM.